Mitra bisnis, krisis listrik dan kerusakan pembangkit yang terjadi di Sumatera Utara mengingatkan kita betapa seriusnya kondisi darurat listrik di negara kita. Seiring pertumbuhan ekonomi, diperlukan infrastruktur yang solid untuk negara terus maju agar bisa menarik investor dan bersaing dengan negara lain. Jika kita masih berkutat di persoalan yang sama dan mendasar, mau dibawa kemana negeri ini? Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi. Pak Tulus, apa komentar Anda soal ini? Ya, tadi secara umum memang justru ini cermin yang sangat ironis di mana harusnya untuk menggerakkan sektor pertumbuhan makroekonomi dan bahkan mikroekonomi adalah infrastruktur dan itu salah satunya listrik. Tapi ternyata listrik di berbagai tempat saat ini mengalami kekurangan pasokan daya. Jadi seharusnya memang pembangunan infrastruktur yang vital seperti listrik itu menjadi prioritas utama. Karena dari sisi aspek yang terjadi di Sumatera Utara itu kan langsung atau tidak langsung adalah karena ketidakseriusan pemerintah menggarap pembangunan infrastruktur. Di Sumatera Utara itu kan salah satu yang memicu krisis listrik saat ini adalah karena salah satu pembangkit besar di Kuala Namu itu ditolak oleh warga. Padahal itu yang masuk listrik di Sumut. Kedua, salah satu pembangkit besar di Sumut yang di Belawan itu juga berhenti operasi karena disita oleh Kejaksaan Agung. Nah, disita ini kan ada proses dugaan korupsi walaupun itu perdebatan, tapi ketika pembangkit itu disita oleh Kejaksaan Agung sebagai barang bukti, itu langsung drop daya terpasang di Sumatera Utara karena harus berkurang 200 MW. Dan kemudian satu lagi pembangkit yang tadi saya katakan, pembangkit baru yang merupakan paket dari 10.000 MW, tiba-tiba juga drop yang baru berusia 4 tahun. Sebenarnya tidak ada rumusnya pembangkit baru yang baru berusia 4 tahun sudah rusak. Memang kualitas KW3 tadi. Kenapa KW3? Karena waktu itu Cina bilang, ya karena kamu uangnya cuma sedikit, kamu hanya bisa membeli pembangkit yang kualitas rendah. Karena kamu uang sedikit, kamu saya kasih pembangkit dengan kualitas rendah. Kalau uang kamu banyak ya saya kasih yang bagus. Ini lagi-lagi soal keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur khususnya ketenaga listrikan. Lalu evaluasi apa lagi yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita nih Pak terkait kelistrikan? Ya, evaluasi yang paling makro adalah ketika pemerintah dan juga PLN gagal membaca pertumbuhan rasio elektrifikasi di Indonesia. Mengapa? Karena saat ini kan di Indonesia itu rasio elektrifikasi atau orang yang terjangkau oleh listrik itu baru 70%. Nah, artinya setiap tahun itu akan terus bertumbuh karena masih ada 30% penduduk Indonesia yang belum mempunyai listrik. Nah, artinya harusnya kan yang diperbanyak adalah bagaimana memperkuat pembangunan pembangkit-pembangkit baru, khususnya yang berbahan bakar murah, untuk kemudian mendorong dan menopang permintaan listrik. Pertama itu. Kedua, pemerintah juga gagal membaca kebutuhan listrik, dalam arti di satu sisi kan pertumbuhan ekonomi terus meningkat kan. Ketika meningkat, itu kan kesejahteraan meningkat, itu artinya permintaan listrik juga meningkat. Ya, orang yang tadinya tidak listrik ingin mendapatkan listrik, atau yang tadinya hanya golongan 450 ingin naik kelas menjadi 900 ampere, dan yang 900 ampere ingin naik kelas menjadi 1300 dan seterusnya. Nah, ini lagi-lagi kan harusnya dibaca betul fenomena itu, sehingga yang diutamakan adalah pembangunan infrastruktur dan itu adalah listrik. Nah, itu semua tidak bisa dijawab oleh pemerintah, dan akhirnya saat ini sebenarnya harus diwaspadai terjadi krisis listrik nasional, bukan hanya di Sumut, tapi berangkat dari Sumut itu bisa merambat ke daerah lain, bahkan bisa merambat ke Jawa. Akhirnya menjadi hal yang wajar ya Pak, ketika masyarakat protes kepada PLN dengan kondisi seperti ini? Ya sebenarnya protes ini bukan jangan diarahkan ke PLN semata, tapi justru pemerintah yang membuat regulasi. Karena kan PLN itu kan operator, sementara ada regulator yang sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya masyarakat mendapatkan sambungan listrik atau bagaimana cepat lambat pertumbuhan listrik di Indonesia, misalnya soal pengadaan bahan bakar. PLN bisa aja atau pemerintah tidak cukup membangun pembangkit-pembangkit baru, tapi kemudian bahan bakarnya tidak ada. Misalnya gas. Ya, idealnya kan pembangkit itu dibangun dengan gas. Tapi kemudian gasnya pasokannya tidak ada, suplainya tidak ada. Mau dinyalakan dengan apa? Di sisi lain, pemerintah justru tetap menggelontorkan ekspor gas ke berbagai negara yang seharusnya itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan nasional. Oke, itu ada perjanjian internasional segala macam, tapi negara manapun harusnya mengutamakan suplai energinya untuk kepentingan nasional atau kepentingan dalam negeri, bukan untuk kepentingan luar negeri atau ekspor sekalipun harganya lebih mahal. Nah, dengan kondisi seperti ini, bahkan ada yang meminta untuk peletakan jabatan saja, Pak. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, itu sebagai tanggung jawab korporasi bisa saja, tapi saya yakin itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena itu persoalannya bukan pada direksi ansih. Jadi direksi siapapun akan tetap terbelit oleh kasus itu. Ingat, ya ketika Pak Dahlan Iskan menjadi dirut. Ini juga bagian dari persoalan tanda kutip bom waktu yang ditinggalkan oleh Pak Dahlan Iskan. Ya. Ketika Pak Dahlan Iskan menjadi dirut, betul dia bisa menyelesaikan krisis listrik. Tapi yang dilakukan adalah menyewa pembangkit bahan bakar diesel atau pembangkit diesel yang notabene dipasok dengan bahan bakar yang sangat mahal karena itu minyak. Nah, siapapun bisa, kalau hanya itu, kalau hanya mengatasi masalah dengan pembangkit diesel yang bahan bakarnya minyak, siapapun bisa, itu gampang. Tapi persoalannya kan itu menjadi ongkos kemahalan yang sangat besar bagi pemerintah dan juga PLN karena ongkos operasional pembangkit diesel sangat tinggi dan akhirnya subsidi pemerintah melonjak karena bahan bakar untuk pembangkit diesel PLN juga melonjak. Kalau itu untuk menyelesaikan krisis dalam jangka pendek, iya. Tapi kalau untuk jangka panjang, itu adalah solusi yang sangat bodoh. Demikian Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi. Saya, Mandariska.